sudah ku menanti, menanti madu kasih. Belum rasanya rindu di hati. Oh, jangan terkira rindu segala-galanya. Rindu segala-galanya. Oh, jangan terkira rindu segala-galanya.